Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayuhal hadirun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang dipanuti, dicontoh, ditiru dalam segala keadaan beliau, baik dalam hal keyakinan, baik dalam hal peribadahan, baik dalam perkara muamalah, baik dalam hal kepribadian, baik dalam perkara tata krama atau apa yang disebut dengan akhlak dan suri tauladan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan yang bagus untuk kalian. Siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mereka itu dalam kehidupannya mereka punya kepastian, punya keyakinan, punya tujuan, punya harapan, yaitu mereka-mereka yang mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka itu meyakini adanya hari akhir, bahwa masing-masing manusia itu kelak di hari kiamat akan mendapatkan balasan atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika amal kebaikan yang dia kerjakan, dia pun akan menuai kebaikan pula. Jika keburukan-keburukan yang dia perbuat, seandainya keburukan itu barakallahu fikum, sebuah keburukan yang seorang jalani betul-betul jauh daripada keislaman tanpa ada di situ keimanan sama sekali, maka Allah Azza wa Jal pun tidak akan mengampuni dosa dan kesalahan seorang apabila dia wafat dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keimanan, tanpa ada dasar keislaman. Keburukan yang akan dia peroleh, kenistaan yang akan dia dapatkan. Wa dzakarallaha katsira, dan juga bahwa pada pribadi Rasulullah SAW itu ada suri tauladan, ada contoh yang baik bagi orang-orang yang mereka itu banyak-banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah bahwa petunjuk beliau hadyuhu suri tauladan yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan bukanlah hanya sebatas dalam perkara bagaimana seorang bertutur kata, bagaimana seorang berakhlak, bagaimana seorang berkeyakinan, bagaimana seorang beribadah, tetapi juga dalam perkara bermuamalah. Seringkali seorang merasa meyakini bahwa dalam mencontoh meniru Nabi, dalam hal mengikuti Nabi, hanya pada batasan-batasan dua kalimat syahadat yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah, atau wa anna muhammadan rasulullah. Sebuah pengakuan, sebuah penisbahan yang mengatakan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak orang mungkin mengatakan dia punya hikmah. Dia orang yang punya hikmah. Tetapi pada kenyataannya nampak dalam kehidupannya seorang yang membenci sunnah Nabi. Mengkritisi sekian banyak orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sementara para ulama menyebutkan bahwa kalimat hikmah apabila disebut dalam ayat beriringan dengan kata-kata kitab, maka makna hikmah ialah sunnah. Salah satu contohnya, qauluhu ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah anugerah, pemberian yang luar biasa kepada orang-orang mukmin, baik kepada para sahabat, kepada orang-orang yang hidup setelahnya, bahkan kepada orang-orang mukmin yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak juga hidup pada masa generasi sahabat, tidak juga hidup pada generasi tabi'in, dan juga para ulama-ulama yang silam, tetapi mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, ingin mengikuti apa yang diajarkan Nabi sesuai dengan apa yang difahami sahabat, mereka juga termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Laqad mannallahu alal mu'minin. Satu minnah, pemberian Allah yang luar biasa kepada manusia, terkhusus orang-orang mukmin, ialah idh ba'atha fihim rasula minhum yatlu alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari golongan mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya sebuah anugerah yang besar, sebuah anugerah yang besar, karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak manusia tidak menyadari adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah-tengah manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah azza wa jalla menyifati, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, yang dimaksud ialah sunnah. Yang dimaksud ialah apa? Sunnah. Hal-hal yang tidak tersebut dalam Al-Quran diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang tersebut pada Al-Quran yang bersifat global dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang barakallahu fikum di situ terdapat perkara-perkara yang sifatnya mujmal, perkara-perkara yang global membutuhkan kepada rincian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya. Bagaimana seorang dikatakan dia punya hikmah sementara dia benci kepada sunnah? Bagaimana orang dikatakan dia punya hikmah sementara dia tidak menyukai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sementara salah satu penterjemahan kalimat hikmah yang ada pada Al-Quran, apabila disebut kata hikmah bersama kitab, ialah sunnah. Ialah sunnah. Ma'asyiral ikhwah ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Salah satunya yang sering menjadi sebuah pembicaraan dan perbincangan orang-orang yang mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada pengkultusan disifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sifat-sifat yang tidak semestinya, seperti sifat-sifat rububiyah, bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Bahkan pada sebagian menyifati Nabi dengan sifat-sifat ilahiyah, yaitu dikultuskannya dengan apa? Diibadahi, dimintai permintaan-permintaan kepadanya. Meskipun sebagian mengatakan kami tidak meminta kepada beliau, kami tidak meminta langsung kepada beliau, tapi kami jadikan beliau sebagai perantara antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu halnya yang membuktikan bahwa tidak sepantasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sifati, kita berikan pada beliau sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rububiyah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Suatu ketika Rasulullah salat, falamma sallama, ketika beliau selesai salat dan setelah salam, qalu, sebagian sahabat ada yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam penuh dengan kesopanan, penuh dengan tutur kata yang mengandung kepada nilai-nilai adab sopan santun yang mulia. Hal itu dikarenakan memang para sahabat orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi orang-orang yang mereka tidak berani kepada nabinya untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung kepada istilah memprotes apalagi mendemo. Memprotes apalagi mendemo. Berbeda dengan orang-orang yang memang dalam hatinya itu sudah ada penyakit. Berbeda dengan hati orang-orang yang mereka itu dalam hatinya telah ada penyakit. Salah satu contohnya kisah tentang Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Sosok seorang yang menjadi cikal bakal Khawarij. Orang-orang yang mereka itu memprotes, orang-orang yang mereka keluar pemahamannya dari pemahaman para sahabat. Ketika Nabi SAW mendapatkan barakalafikum harta yang dibawa Ali dari Yaman untuk dibagikan dan Nabi telah membaginya, maka Dzulkhuwaisirah memprotes, I'dil, untuk memprotes Nabi dengan mengatakan berlaku adillah ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak bisa berbuat adil, terus siapa lagi yang akan berbuat adil? Kan demikian. Orang mengira bahwa ketika Nabi SAW membagi-bagi tentang harta, sebuah harta, ghanimah, maka mengira bahwa pembagiannya itu ada tendensi. Mungkin karena ada hubungan kekerabatan. Begitu manusia manakala dalam memandang kepribadian Nabi SAW dengan pandangan yang sepihak. Pandangan dari sisi nalurinya, pandangan dari sisi akalnya. Tetapi para sahabat tidak ada satupun yang mereka berani untuk memprotes Nabi. Bahkan tentang sesuatu yang terjadi pada Nabi, mereka kadang khawatir. Kalau-kalau wahyu turun sehingga terjadi sebuah perubahan. Kan demikian. Sehingga mereka penuh dengan santun, penuh dengan kesopanan. Semua tadi hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat waktu itu ada yang bertanya, qalu, mereka berkata, ahadatha fis salati syai'un ya Rasulullah. Lihat bagaimana mereka dalam mengungkapkan satu ungkapan ketika Nabi kelupaan dalam melaksanakan sholat. Ketika Nabi kelupaan dalam hal melaksanakan sholat. Kata mereka, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam sholat? Kan demikian. Tidak mengatakan, ya Rasulullah engkau lupa, ya Rasulullah engkau salah, ya Rasulullah engkau menambah sholat. Tidak. Tetapi dengan tutur kata sopannya mereka membuat sebuah ibarat. Ahadatha fi sholati syai'un. Apakah terjadi sesuatu dalam sholat wahai Rasulullah SAW? Maka beliau pun menimbali. Dengan positif pula. Qala wa madza? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena beliau kelupaan. Karena beliau apa? Kelupaan. Tidak mengatakan bahwa tidak ada sesuatu, tidak terjadi sesuatu, tidak ada perkara yang aneh dalam hal ini, tetapi beliau menimbali, wa madza, apa yang terjadi? Maka para sahabat pun juga kembali menuturkan, innaka shalaita kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau salat demikian dan demikian. Tidak menuturkan engkau salah dalam perkara ini, engkau keliru dalam perkara ini, tetapi mereka dengan sopannya mengatakan, innaka shalaita kadza wa kadza. Engkau wahai Nabi Allah, salat dalam kondisi begini dan begitu. Thumma qala Abdullah bin Mas'ud, fathana rijlaihi, faakbala al-qiblah, qala fasajada sajadataini thumma sallam. Lalu beliau kembali ke tempat salatnya, dan menghadap kiblat, lalu sujud dua sujud. Itulah yang disebut dengan apa? Sujud apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian beliau salam. Masyarakat ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, tanpa menunda-nunda kondisi keadaan yang di mana Nabi perlu menjelaskan. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala fa'akbala alan nas biwajhih. Segera langsung Nabi setelah selesai melakukan sujud sahwi, kemudian beliau menjadikan sujud sahwi tadi sebagai barakallahu fikum apa yang dikatakan oleh para ulama jabran, yang menutupi kesalahan, kekeliruan dalam sholat dengan sujud sahwi, yang insya Allah mungkin nanti akan ada rinciannya. Lalu tanpa menunda-nunda, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya. Menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya. Faqal. Lalu beliau berkata, lau hadatha fi shalah amba'tukum bih. Kalau terjadi satu tambahan, terjadi satu perubahan dalam sholat, akan aku beritakan. Seandainya ada perubahan, misalnya dalam sholat, kemudian tiba-tiba datang wahyu, tiba-tiba datang Jibril, kemudian terjadi sebuah perubahan, maka akan aku beritakan. Sebagaimana pernah Nabi SAW dalam satu ketika, sholat memakai sandal, tiba-tiba pada sandalnya itu ada kotoran dan diingatkan oleh siapa? Oleh Jibril. Maka beliau menanggalkan. Dan para sahabat pun menanggalkannya. Dikira bahwa perkara itu merupakan perkara apa? Perkara yang disunnahkan dalam hal menanggalkan sandal yang dipakai ketika sholat di saat sholat. Padahal Nabi menanggalkannya karena Jibril mengkhabarkan adanya apa? Adanya adza, yaitu kotoran yang ada pada sandal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula dzulyadain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar baru dua rakaat salam, tatkala beliau menuju kepada pintu, lalu dzulyadain mengingatkan, aku suratus shalah am nasit? Apakah hari ini dikosor salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah engkau lupa? Begitu. Para sahabat enggan langsung mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini engkau lupa sholatnya hanya dua rakaat. Tetapi dengan sopannya mengatakan, apakah hari ini dikosor? Kan begitu ya. Apakah hari ini dikosor? Ataukah anda lupa dalam melakukan sholat? Kita kembali kepada apa yang dikisahkan Abdullah bin Mas'ud. Setelah beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, kalau terjadi sebuah perubahan tata cara sholat, akan aku beritakan. Walakin ansa kama tansaun. Tetapi aku ini manusia yang kadang lupa sebagaimana kalian pula bisa lupa. Aku ini kadang-kadang lupa sebagaimana kalian lupa. Qala innama ana basyarun mithlukum. Aku ini juga manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Saya juga bisa lupa seperti kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau ada kelupaan, maka ingatkanlah aku. Kata beliau, kalau ada kelupaan, maka ingatkanlah aku. Idza nasiya ahadakum fi salati falyatahayyar as-shawab. Kalau seorang terjadi kelupaan dalam salatnya, maka hendaknya dia berusaha memilih yang benar. Memilih yang benar. Tsumma liyatim. Kemudian dia sempurnakan. Tsumma liyasjud sajadatain. Lalu hendaknya ditutup kelupaan tadi dengan apa? Sujud sahwi. Ayol ikhwah, barakallahu fikum. Marilah kita lihat bagaimana qaulu ulama atau aqwal ulama dalam bab ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sahwun nabi sallallahu alaihi wasallam min tamami ni'matillahi ala ummatih. Kelupaan nabi dalam salat lalu beliau tutup dengan sujud sahwi, kata Ibnu Qayyim, justru merupakan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada siapa? Kepada umatnya. Jadi lupanya nabi ketika melaksanakan sholat itu justru merupakan kesempurnaan nikmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada siapa? Kepada umatnya. Kenapa yang demikian? Yang demikian itu liikmali dinihim, untuk menyempurnakan agama mereka. Kita sering mendengar tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan untuk kalian kenikmatanku, kata Allah. Dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Kata Imam Malik, namanya agama itu sempurna, maka tidak perlu menambah dan mengurangi. Tidak perlu apa? Tambahan dan pengurangan. Demikian pula sebuah nikmat kalau sudah cukup, juga tidak perlu adanya tambahan maupun pengurangan. Salah satu bentuk kesempurnaan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan agama hamba-hambanya, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal penerapan bagaimana agar sempurna agama mereka, ialah kalau seorang melaksanakan sholat kemudian terjadi kelupaan dalam sholatnya, maka disyariatkannya untuk apa? Sujud sahwi. Banyak manusia dalam kondisi mereka antara dan antara dalam mengomentari sujud sahwi. Ada yang mengatakan, kok sholat bermain-main, kan begitu ya. Sholat kok bisa lupa. Sholat kok bisa kemudian terjadi apa? Kelupaan. Naam, kalau kelupaannya terus-menerus, seorang imam misalnya terjadi kelupaan terus-menerus, maka namanya apa itu? Ghaflah, kan begitu ya. Seorang ghaflah. Misalnya semestinya sholat itu subuh kok hanya satu rakaat. Asar semestinya 4 kok hanya 3. Tapi terus setiap hari, setiap saat sholat. Bisa saja pada imam terjadi sudah perubahan pada apa? Pada pikirannya, kan demikian. Tetapi yang namanya seorang kadang sholat terjadi kelupaan. Namun ketika terjadi kelupaan, syariat mengajarkan agar ditutup, diganti, dan disempurnakan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang lain pula menyebutkan, barakallahu fikum, idza syaka ahadukum fi salatih shalla thalathan am arba'an. Barang siapa yang salat kemudian dia bimbang apakah sudah 3 atau sudah 4, atau baru 3 ataukah sudah 4, baru 3 rakaat ataukah sudah 4. Qala alaihi wassalam, falyatrah asyak, hendaknya dia buang keraguan tadi, walyabni ala ma tayaqqan, dan dibangun di atas keyakinan. Dibangun di atas apa? Keyakinan. Fa in kana shalla arba'an, lalu ketika dia memilih, misalnya seorang ragu waktu sholat duhur, sholat asar, ini sudah 3 atau sudah 4 atau baru 3. Para ulama menyebutkan bahwa dalam perkara-perkara seperti itu, maka hendaknya dia memilih kepada perkara yang paling sedikit jumlahnya. Lalu kata Nabi, in kana khamsan syafa'na. Kalau kemudian dia sholat asar misalnya, sholat duhur misalnya, sholat isya misalnya, yang semestinya sudah 4 tetapi dia ragu, dan dia bangun, kemudian dia kerjakan seolah-olah baru 3 rakaat, maka ketika dia menambah 1 rakaat menjadi berapa? Menjadi 5, kan begitu. Kata Nabi, kalau ganjil, maka kami genapkan. Dengan apa? Sujud sahwi tadi. Wa in kana tamaman, kalau memang sudah sempurna, targhiman li syaitan. Targhiman li syaitan. Sebagai salah satu perkara untuk membuat syaitan itu tidak masuk lebih banyak memberikan keraguan pada manusia ketika dalam sholatnya. Yaitu syaitan semakin jengkel ketika menggoda seorang hamba sholat ternyata tidak berhasil. Itu dengan apa? Sujud apa? Sahwi. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa sujud sahwinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan perkara bukti tahakkuku ubudiyatihi wa basyariyatihi, sebagai bentuk realisasi peribadan beliau dan juga tentang manusianya beliau. Yaitu apa? Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia. Ketika dikatakan bahwa beliau manusia yang kadang lupa, maka apa? La madkhal. Tidak ada celah. Tidak ada celah fi haqqin nabi, pada hak nabi, an yadkhula sifatin ilahiyah atau sifatin rububiyah. Ketika ada kelupaan pada nabi dan beliau menutup tentang kelupaan tadi dengan apa? Sujud sahwi, maka di sini tidak ada celah sedikit pun untuk memasukkan sifat-sifat uluhiyah maupun rububiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebagian orang mengatakan tidak mungkin Nabi lupa. Tidak mungkin Nabi lupa, yang dengannya seorang, seringkali kita jumpai seorang imam ketika terjadi sebuah kelupaan, barakallahu fikum, di situ seorang kadang-kadang tidak menggenapkan, tidak menyempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Para ulama dalam bab ini, bahwa prinsip pokok pembahasan sujud sahwi ialah imma aziyadah, apakah karena sebuah tambahan yang terjadi dalam sholat, misalnya kadang sholat itu semestinya 4 kok 5, seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah sholat zuhur 5 rakaat. Kemudian apakah karena sebuah kekurangan, seperti tadi yang kita singgung kisah Dzul Yadain, Nabi pernah sholat baru 2 rakaat salam, ataukah syak, ataukah keraguan, yaitu seorang ragu, sudah 4 atau baru 3, sudah 4 atau baru 3. Di sini para ulama menyebutkan penempatan-penempatan sujud sahwi dikerjakan apakah sebelum salam ataukah sesudah salam. Penempatan sujud sahwi dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Nabi SAW juga pernah dalam sebuah sholatnya, beliau lupa tidak tahiyat awal. Tidak tahiyat awal. Kadang imam kala lupa tahiyat awal, mungkin seorang imam mengira bahwa baru rokaat yang pertama, padahal sudah rokaat apa? Kedua. Akhirnya berdiri. Akhirnya apa? Berdiri tanpa duduk tahiyat awal, tasyahud awal. Apa yang dilakukan para makmum ketika terjadi kelupaan pada imam? Demo? Narik imam? Diganti? Apa? Idza nabakum syai' fi salatihi falyakul apa? Subhanallah. Jika terjadi sesuatu dalam sholat, maka ingatkan dengan kata-kata apa? Subhanallah. Falyusaffiq an-nisa. Wanita diperbolehkan untuk menepukkan apa? Telapak tangannya. Adapun laki-laki dalam mengingatkannya dengan mengatakan apa? Subhanallah. Kalau imam sudah sempurna berdiri, apa yang dilakukan oleh para makmum? Protes, ada yang maju, kemudian mendudukkan imam. Kamu itu keliru, belum tahiyat awal, belum tasyahud, duduk kamu, kan begitu ya? Tidak. Tetapi sang makmum atau para makmum tetap kemudian mengikuti berdiri. Tidak kemudian masing-masing bertasyahud, berinisiatif. Ini imam keliru dalam apa sholatnya. Biarlah saya mantap, saya tasyahud, walaupun imam tidak tasyahud. Tidak. Berdiri semua hendaknya. Kalau sudah sempurna apa? Imam berdiri. Tapi banyak kejadian ketika sang makmum atau para makmum ada yang mengingatkan, subhanallah, imam bingung, ada apa ini? Mungkin baru ingat, oh iya, saya belum tasyahud. Akhirnya dia apa? Kembali duduk. Kemudian apa? Dia tasyahud awal. Padahal semestinya tidak demikian. Tetap memberlangsungkan sholatnya. Walaupun tanpa tasyahud awal. Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Dan tidak perlu ditambah dengan tasyahud dua kali. Tetapi cukup dengan apa? Cukup dengan sushahwi. Dan sushahwi dalam perkara ini Nabi mengerjakannya sebelum salam. Dikisahkan bahwa para sahabat menunggu. Ditunggu Nabi tidak salam-salam, ternyata beliau sujud sahwi. Ternyata apa? Beliau sujud sahwi. Itu salah satu penempatan boleh sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Di antaranya ketika terjadi sebuah apa? Kelupaan yang sifatnya di situ kekurangan. Sifatnya kekurangan dalam bab ini ialah ketika kelupaan dalam perkara tahiyat awal. Tahiyat awal. Kalau kelupaannya dalam perkara yang wajib, maka tidak perlu kemudian menambahkan perkara yang tertinggal. Adapun kalau kekurangannya dalam perkara rukun, misalnya sholat yang memiliki jumlah 4 rakaat, baru 2 salam, yang semestinya 4, maka di sini tidak cukup dengan sujud sahwi, namun harus mendatangkan 2 rakaat sebagai apa? Penyempurna rukun yang ada. Karena dia meninggalkan apa? Meninggalkan rukun. Meninggalkan sesuatu yang rukun. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Demikian pula, para ulama juga merinci. Ketika Nabi SAW kelupaan sholat yang semestinya 4, beliau 2. Lalu ada sahabat yang mengingatkannya, kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya dan menyempurnakannya. Di situ seandainya jeda. Jeda dalam hal menyusul, yaitu sholat dalam hal menyempurnakannya tidak lama. Misalnya sang imam kelupaan dalam sholat. Semestinya 4 baru 2. Lalu dia berdiri pulang, ngobrol dengan tamunya. Lalu ada yang mengatakan, mohon maaf Pak Imam, tadi sholatnya baru 2. Tolong kembali lagi ke masjid. Para ulama mengatakan apa? Batal, harus diulang. Batal, harus diulang. Atau sang imam dalam kondisi batal wudhunya. Batal toharohnya. Juga di situ untuk diulang dari awal. Demikian sebagian penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Ketika jeda antara sebuah kelupaan yang meninggalkan rukun, itu ada jeda yang panjang atau terjadi hadas. Terjadi apa? Hadas. Jika tidak, maka barakallahu fikum, di situ tidak menjadi masalah, langsung menyempurnakan dan tidak perlu mengulang. Nabi terjadi perbincangan dengan Dulyadain. Nabi terjadi perbincangan dengan Dulyadain dan beliau tidak mengatakan untuk diulang dari awal. Cukup dengan menambah 2 rakaat kembali, kemudian beliau melakukan apa? Sujud apa? Sahwi. Seandainya terjadi di tengah-tengah kita, manakala kita mengimami, kemudian baru 2 rakaat, kemudian kita salam, kira-kira, seandainya betul-betul terjadi kelupaan, kira-kira tatkala kita mengimami kaum muslimin di tengah-tengah keramaian, apa yang terjadi? Kalau enggak bisa jadi imam, jangan jadi imam, kan begitu ya? Namanya orang kadang kelupaan. Sehingga barakallahu fikum, perkara nisyan itu kadang warid. Namanya kelupaan itu kadang-kadang apa? Terjadi. Seorang kadang lupa. Seolah-olah tahiyat awal difahami tahiyat apa? Akhir mungkin. Kan begitu ya. Tasyahud awal yang semestinya dia berdiri untuk menuju rakaat ketiga dan keempat, dia lupa. Kemudian dia salam. sadar ketika diingatkan, oh ternyata baru dua. Ternyata baru apa? Baru dua. Nah, semacam ini kadang terjadi, barakallahu fikum, dan orang mengatakan, diulang, batal sholatnya. Batal apa? Sholatnya diulang dari awal saja. Dianggap bahwa itu sebuah permainan. Padahal syariat mengajarkan, jika memang terjadi demikian, cukup dengan menambah dua kembali dan melakukan apa? Sujud sahwi. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana basyarun mithlukum. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada akhir surat Kahfi. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku ini hanyalah manusia biasa, tetapi diwahyukan kepadaku wahyu. Ini yang menjadi pembeda. Nabi menikah, Nabi juga punya anak, Nabi barakallahu fikum juga sakit, Nabi juga makan, Nabi juga tidur, Nabi juga cedera. Kan demikian. Nabi kadang juga memimpin dalam peperangan, Nabi kadang juga merasakan kesedihan. Naam barakallahu fikum. Ketika Ibrahim wafat, ya, Nabi SAW pernah memiliki putra dari Maria Kiptiyah, lahir seorang putra Ibrahim. Kemudian meninggal di masa bayinya. Meninggalnya maka membuat kesedihan Nabi. Sebagaimana wajarnya manusia juga menangis. Dan itu masih diperbolehkan, batas-batas kewajaran. Namanya seorang kadang sedih, seorang ayah kala anaknya meninggal, atau seorang anak kala ayahnya meninggal, seorang suami mungkin kala istrinya meninggal, dan sebaliknya. Wajarnya tabiat orang manakala ada yang meninggal, barakallahu fikum, mengalami apa? Kesedihan. Dan itu masih pada batas kewajaran. Fabarakallahu fikum, dalam bab ini yang menjadi pembeda ialah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan Muhammadun Rasulullah, kalimat dalam hal seorang, dua kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, ialah Muhammadun Abdun. Kalimat Muhammad itu menampakkan dan menunjukkan kepada beliau seorang hamba, yaitu manusia yang menghamba kepada Allah. Rasulun, kata-kata Rasul dikatakan Rasulun fala yukadzab, Abdun fala yu'bad, Rasulun fala yukadzab. Kalau dia manusia, maka jangan diibadahi, jangan minta-minta kepada Nabi. Kan demikian. Tetapi dia Rasul, fala yukadzab, dia Rasul, jangan didustakan. Dan manusia dalam bab ini terjadi kelompok-kelompok, ada yang mengkultuskan Nabi sampai tingkatan meminta-minta kepada Nabi. Ada pula sekte yang mengatakan, naam dia manusia seperti kita, maka jangan dipercaya. Akhirnya apa? Didustakan atas kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang benar ialah sikap tengah. Kita mendudukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, walaupun sisi basyariah beliau ialah dikatakan tidak seperti yang lain. Di masa hidupnya para sahabat berbarokah, tabarruk. Kadang tabarruk dengan keringat beliau. Fabarakallahu fikum, dan itu diperbolehkan. Namun sebagian orang juga niru-niru. Misalnya kepada gurunya bertabarruk dengan keringatnya, bertabarruk dengan rambutnya, kan begitu ya. Bertabarruk dengan ludahnya, tidak boleh. Itu hanya khususiyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang diperbolehkan bagi kita ialah bertabarruk dengan ajaran beliau. Bertabarruk dengan apa? Ajaran beliau, karena dalam mengikuti ajaran beliau itu penuh dengan barokah. Mengikuti ajaran beliau itu penuh dengan barokah. Tidak kemudian dengan barakallahu fikum peninggalan-peninggalan beliau, tidak juga barakallahu fikum seorang dengan jasad beliau setelah wafatnya. Setelah apa? Wafatnya. Fabarakallahu fikum. Demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan. Lalu dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama ilahukum ilahu wahid. Aku ini adalah manusia biasa, wahyu turun kepadaku, sesembahan kalian itu pada dasarnya hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat, ingin berjumpa dengan Allah, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka caranya ialah apa? Hendaknya dia beramal soleh. Beramal soleh ialah penuh dengan keikhlasan. Beramal soleh ialah penuh semangat untuk meniru apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam hal beribadah. Jangan menyekutukan Allah dalam perkara beribadah dengan siapapun. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat memperhatikan kepada apa? Umatnya, terkhusus dalam perkara-perkara yang di situ celah, di mana seorang seringkali dalam hal memuliakan, dalam hal mengagungkan, itu sampai tingkatan kadang batasan-batasan pengkultusan. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW menutup celah. Jangan sampai barakallahu fikum, tingkatan-tingkatan memuliakan Nabi ialah tingkatan sampai kepada pengkultusan, yaitu menyifati kepada sifat-sifat apa tadi? Sifat-sifat ilahiyah maupun sifat-sifat rububiyah. Lihat tentang kedalaman bagaimana para ulama dalam beristimbat tentang sebuah hadis, bahwa pada hadis terkait dengan sahun Nabi, kelupaannya Nabi ketika sholat dan beliau tutup dengan perihal sujud sahwi, semua tadi menunjukkan bahwa tidak sepantasnya memasukkan dan menyifati Nabi kita dengan sifat apa? Ilahiyah maupun sifat rububiyah, karena beliau manusia yang terjadi padanya kelupaan, yang terjadi padanya kelupaan. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini memberikan ilmu, demikian pula tambahan ilmu kepada kita semua, bimbingan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq, barakallahu fikum. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.